besok kelingan kape kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang nganti ketong mimpi isong gawe nyaman rajaminan duweni hatimu. Oh, yeah. Yeah, Prianto.